Oh, dituntun sampai yang gitu kok malah belok lagi. Idan, tarjama, yutarjimu. Terus, kalau ini bacanya apa berarti? Idan, atarjimu. Loh kok A itu gimana? Enggak kan enggak mesti hamzah. Maksudnya enggak mesti fathah harokatnya kan? Idan terjadi. Fi'il mudhari itu kalau madinya 4 huruf awalnya mesti di dhamma. Kalau 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf di fathah. Fa'ala yaf'alu intolako yantoliku istagfaro yastagfiru. Kalau 4 huruf mesti di dhamma, jadi dibacanya bukan A tapi U. Idan U Idan tarjamahu. Kok utarjai gimana? Tadi kan buat tarjama yutarjimu, berarti idan utar idan, ada idan idan utarjimu mau. Nah, fi akrabi waktu waktin waktin mungkinin insyaallah. Lain idan terjemahu baca terjemahu fi akrobin akrobi mudhof fi akrobi waqtin mungkin insyaallah mungkinin insyaallah. Nah, artinya kalau begitu, aku akan menerjemahkannya dalam waktu dekat. Akrobi waktin, waktu yang paling dekat, artinya secepat mungkin. Gitu. Insya Allah. Terus. Ya Ammar, innaka tujidul lughata. Tujidul lughata al-farasiyata wa takallamaha wa tata, taknya dobel. Takallamaha menapa nasob wa takallamuha kama yatakallama. Ah, kenapa nasob kama yatakallamu ahlu faransa. Afa'ishta Halo? Ya, wahai Omar. Nah, untuk Omar. Apakah engkau? Mana apanya? Innaka, sesungguhnya engkau. Menemukan. Menemukan tuh ajada ya jidu, tu jidu ajada yu jidu sayyid tuh. Sesungguhnya engkau. Bagus dalam berbahasa Prancis dan berbicara sebagaimana orang Prancis berbicara. Apakah engkau hidup di pernah hidup di Prancis? Terus Amarun sanatan. Pertama ya, sungguhnya aku lahir dan aku tinggal. Nasya'a itu apa? Tumbuh. Tumbuh dan berkembang di Paris. Karena sungguhnya ayahku dahulu dia bekerja di sana. Sungguhnya dia di